berhasil karena berusaha. Kita beruntung dikarenakan berdoa. Itu semua hanyalah milik Allah, Sang Pencipta alam semesta. Semakin besar keinsyafan kalian, semakin besar pula keberuntungan. Jangan menyerah lalu berputus asa, sifat itu Allah tak suka. Semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak kita menerima.